Penonton dan dewan juri yang berbahagia, inilah grup Hadroh Tsamratul Qahwah dari Jombang. Tunjukkan aksimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ridha, ya Allah, ridha, wal afwa. Tepuk tangan yang meriah dari penampilan Samratul Qahwah Jombang. Allahumma salli ala Muhammad. Gimana para penonton, masih kuat? Masih kuat? Lanjut? Lanjut apa sudah? Manut bener. Ya, setelah ini masih ada penampilan.